anjing. You are motherfucker, this is bullshit. Jangan mencoba-coba untuk jadi benar. Lu merusak sepak bola dasar gak tahu malu. Ketindang keparat hilangkan sportivitas. Jika uang berkata juragan makin kuat. Gue Persija, gue Jackmania. Gue gak akan pernah terpecah belah. Ikatan batin